Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ritwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bersua kembali dalam rangka untuk pelajari perjalanan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syarat dan penuh dengan faedah-faedah yang kita bisa jadikan faedah-faedah tersebut sebagai bekal kita dalam menghadapi, dalam menjalani kehidupan kita. Dan insyaAllah kita akan bahas poin tentang pernikahan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu taala anha namanya Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Jadi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Qusay. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf anaknya Qusay bin Kilab. Saudaranya Abdul Manaf Abdul Uzza, ada Abdul Syams, ada Abdul Uzza. Dari sisi Abdul Uzza keturunannya Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Jadi ketemunya di Qusay bin Kilab. Jadi masih seorang wanita Quraisy dan juga memiliki nasab yang tinggi, Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang sangat spesial, terkenal di kalangan orang-orang Arab tatkala itu. Bahkan disebutkan dalam sejarah di antara lakopnya, di antara gelarnya adalah Tahirah. Jadi dikenal dengan Tahirah. Kenapa? Wanita yang suci. Kenapa? Dia tidak mengikuti adat-adat jahiliyah. Tidak terjerumus dalam perzinahan, tidak terjerumus dalam hal-hal yang buruk, maka dikenal sebagai wanita yang Tahirah. Selain dia dikenal sebagai seorang yang wanita yang afifah, yang bisa menjaga dirinya, terkenal juga dengan kecantikannya. Selain terkenal dengan kecantikannya, terkenal juga dengan hartanya. Dia wanita yang kaya raya, memiliki harta dan mempekerjakan para lelaki dengan sistem mudharabah untuk memperdagangkan hartanya, jualannya, Khadijah radhiyallahu taala anha. Padahal beliau adalah seorang wanita janda. Disebutkan sebelum beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha sudah menikah dua kali. Disebutkan nama dua suaminya, yang pertama adalah Atiq bin A'id al-Makhzumi dan yang kedua Abu Halah Ibnu Nabish at-Tamimi atau Ibnu Nabbash at-Tamimi. Jadi Nabi SAW adalah suami yang ketiga. Namun meskipun beliau adalah wanita janda, karena kesuciannya, karena akhlaknya yang mulia, terkenal dia di antara orang-orang Arab, kemudian di antara orang-orang Quraisy, kemudian hartanya, kecerdasannya, maka banyak para lelaki yang melamarnya. Namun Khadijah radhiyallahu taala anha menolak. Dia tidak terburu-buru untuk apa? Menikah. Sampai akhirnya Khadijah radhiyallahu taala anha mendengar tentang seorang pemuda yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal dengan amanahnya, yang terkenal dengan akhlaknya. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha ingin agar Muhammad bekerja sebagai pekerjanya. Jadi ini cerdasnya Khadijah. Dia sudah tertarik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tidak terburu-buru mengatakan tolong lamarkan saya ke Muhammad, tidak. Dia tes dulu. Nabi Muhammad SAW dites dulu bagaimana akhlaknya. Maka Rasulullah SAW bekerja sama Khadijah sebagai pekerja Khadijah. Berangkatlah Rasulullah SAW memperdagangkan barang dagangan Khadijah. Tatkala Rasulullah SAW berangkat memperdagangkan barang dagangan Khadijah, ditemani oleh budaknya Khadijah yang bernama Maisar. Maisar itu nama laki-laki. Pekerjanya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Khadijah punya maksud menyuruh Maisar menemani siapa? Nabi SAW untuk meneliti bagaimana Nabi SAW. Ini di antara yang menunjukkan cerdasnya Khadijah. Dia memiliki sifat al-anat, sikap tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Maka dia mengetes Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia mengetes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditesnya bukan berdagang di Mekah, tidak, berdagang tatkala safar. Kenapa? Karena safar sebagaimana perkataan para ulama yusfir, safar itu akan membongkar, membuka tabir akhlak seorang yang aslinya. Bagaimana aslinya akhlak seseorang? Oleh karenanya, tatkala ada seorang yang hadir di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar berkata kepada orang ini, "Man yuzakkik?" Siapa yang mentazkiyah engkau? Siapa yang merekomendasi engkau? Siapa yang mengatakan kau orang baik? Faqala rajulun ana, maka ada seorang mengatakan, "Saya Umar, saya mentazkiyah dia, saya rekomendasi dia. Dia recommended, saya tahu dia." Maka Umar bertanya kepada lelaki yang ingin mentazkiyah, merekomendasi lelaki ini. Umar berkata, "Hal safarta ma'ahu?" Kau pernah bersafar sama dia? Kata orang ini, "La, tidak pernah." Kata Umar, "Amaltahu bidirham wa dinar?" Kau pernah berhubungan dengan dia masalah duit, masalah dinar dan dirham? Kata dia, "La, apakah kau tetangganya? Kau tahu kemana keluarnya, kapan masuknya, kapan keluarnya?" Kata dia, "Saya bukan tetangganya." Kata Umar, "Wallahi ladzi la ilaha illahu ma ta'rifu." Demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia, kau tidak kenal laki-laki ini. Oleh karenanya seorang kalau ingin tahu bagaimana hakikat seorang lain, mungkin dia terpedaya dengan pertemuan pertama. Perjumpaan pertama terpesona dengan laki ini. Tapi jangan dulu terburu-buru mentazkiyah dia. Pernahkah dia bersafar dengan orang ini? Pernahkah dia punya hubungan keuangan sama orang ini? Apalagi masalah keuangan, ketahuan. Orang ini pendusta, tidak amanah, bohong misalnya. Apalagi sudah masalah hutang. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mengetes Nabi SAW dalam dua perkara yang penting. Safar dan juga masalah apa? Keuangan. Betapa banyak orang yang kalau kita punya barang dagang, kita suruh jualkan, barangnya habis, uangnya enggak datang. Sering atau tidak? Sering seperti ini. Oleh karenanya benar-benar Nabi SAW diuji oleh Khadijah dalam dua perkara ini. Masalah safar. Kenapa safar dikatakan yusfir, membuka tabir akhlak seorang? Karena seorang bersafar, ketahuan akhlak dia. Kalau lagi apalagi bersafar berkelompok. Bersafar yang jauh, apalagi safar zaman dahulu. Ya, kata Rasulullah SAW, bahwasanya safar kit'atun minal azab. Safar itu sepotongan dari siksaan, susah. Seorang bersafar susah, mungkin kehabisan air, apalagi perjalanan jauh, keluar kota, zaman dahulu terlebih lagi. Ya, terkadang butuh bantuan. Apakah orang ini hanya mementingkan dirinya sendiri? Ataukah dia mementingkan teman-temannya? Apakah setatkala sudah bersepakat mengangkat amir, kemudian tidak dituruti amirnya? Maka ini semua bisa terkuak dan bisa terbongkar dengan safar. Dan ternyata setelah Maisarah bersafar bersama Nabi SAW dan melihat bagaimana cara dagang Nabi SAW, begitu dia pulang, dia kabarkan kepada Khadijah tentang siapa, hakikat siapa? Muhammad SAW. Semakin bertambah ketertarikan Khadijah kepada siapa? Rasulullah SAW. Akhirnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha tertarik sama Nabi SAW. Demikian yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah besok kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya tentang sirah Nabi SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.